بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali dapat bersua lewat udara dalam kajian Tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang pada hari ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-47. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. Artinya, maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka, yaitu Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih membahas tentang kesombongan dan keangkuhan dari Fir'aun serta para pembesar dan pejabat-pejabatnya, yang mereka dengan keangkuhan dan kesombongan itu menolak ajaran Nabi Musa alaihissalam, dan begitu juga saudaranya Nabi Harun alaihissalam, sehingga dengan begitu mencemoohkan, dengan begitu merendahkan, mereka berkata, anu'minu li basyaraini mithlina. Apakah kita pantas untuk percaya, untuk mengikuti, untuk beriman kepada ajaran yang dibawa oleh dua basyar, dua manusia biasa seperti kita? Kata-kata ini sebenarnya kalau dilihat sepintas seakan-akan tidak bermasalah, karena itu logika manusia. Tapi kalau dilihat dari konteks yang terjadi, dengan karena sudah ada kesombongan dan keangkuhan sebelumnya, maka ini menunjukkan betapa kata-kata yang diungkapkan seperti itu adalah kata-kata yang meremehkan dan merendahkan kedua nabi yang mulia ini, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Ditambah lagi pula dengan logika yang mereka bangun, yaitu logika oleh para pembesar dan Fir'aun. Mereka mengatakan, wa qaumuhuma lana 'abidun. Sedangkan dua kaum mereka, yaitu kaum mereka berdua, yaitu kaum Nabi Musa dan Nabi Harun, adalah hambanya yang bekerja memperbudak diri mereka di tanah kita, yaitu di Mesir ketika itu. Mereka lupa bahwa sebenarnya mereka lah yang memperbudak Bani Israel ketika itu. Nah, ketidaktahuan mereka atau kebodohan dan kedunguan dari Fir'aun dan pengikutnya, sehingga menutupi mata hati dan nurani mereka untuk tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, ini jelas merupakan dan berasal dari kesombongan yang ada pada mereka. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kesombongan itu menutup hati nurani sehingga yang jelas di depan mata kepala sekalipun melihatnya akan dilawan dan akan ditentang. Seperti yang sudah disampaikan pada kajian kita terdahulu, bahwa mukjizat yang terdapat dan dibawa oleh para nabi dan rasul itu membuktikan kerasulan mereka, menjadi penegas bahwa mereka benar di dalam menyampaikan dakwahnya di tengah-tengah kaumnya. Tapi apa yang mereka lihat dari kebesaran Allah dengan mata kepala itu mereka sendiri, itu ternyata tidak mampu menggugah mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena hati mereka telah dipenuhi dengan sifat takabur, istikbar, dan merasa diri paling hebat. Nah, justru karena itulah dari ayat ini kita belajar dan mengambil hikmah dari setiap kejadian yang dituangkan di dalam Al-Quran, agar kemudian kita menjauhi hal-hal itu terjadi pada diri kita, yaitu kesombongan dan keangkuhan. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal Arifin, yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap ayat ini. Fadhal Ustaz. Iya, terima kasih. Sombong itu adalah menolak kebaikan dan meremehkan orang lain. Ayat ini menceritakan kesombongan rasial membuat Fir'aun dan kaumnya dan para pejabatnya menolak kebaikan yang ditawarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Sehingga ketika kesombongan muncul, segala logika cerdas dan sehat pun terabaikan. Nabi Musa dan Nabi Harun tidak mengajak Fir'aun dan para pejabat untuk menjadi penyembahnya, sebagaimana Fir'aun mengharapkan Bani Israel mempertuhankan dirinya. Nabi Musa dan Nabi Harun mengajak Fir'aun dan seluruh masyarakat yang ada pada waktu itu untuk menyembah kepada Allah, dan itu adalah kemuliaan dan kebaikan, karena Allah lah pencipta alam raya beserta menciptakan Nabi Musa dan Nabi Harun dan juga menciptakan Fir'aun dan para pejabat. Inilah logika yang tidak dipahami oleh Fir'aun dan para pejabat yang ada pada masa itu. Dan ini juga lah yang terjadi pada saat kita hari ini dan akan datang. Ada orang salah paham ketika da'i, mubalik, dan ustadz mengajak kebaikan, itu bukan otomatis dia merendahkan diri kepada ustadz, da'i, nabi, da'i, mubalik, dan mubalik, dan nabi, dan da'i. Tetapi sebenarnya itu semua menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Ada satu hal yang menarik juga, perbedaan antara sombong dengan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Di ayat sebelumnya disebut dengan alin, di sini a'launa, kita akan menjadi orang yang tinggi percaya diri apabila kita beriman. Namun tidak disebutkan dengan sombong. Umat Islam itu tidak harus minder. Umat Islam itu harus memiliki percaya diri, tapi umat Islam tidak boleh sombong. Ada perbedaan yang sangat tipis antara kesombongan dengan percaya diri. Kesombongan itu tidak mengenal kata Tuhan di dalam kamusnya, sementara orang yang percaya diri itu sangat identik dengan imannya kepada Allah. Maka Allah mengatakan in kuntum mu'minin. Orang yang beriman perlu percaya diri dan tetap percaya diri karena imannya membuat dia berhasil. Ya, para pendengar rahimakumullah, melalui ayat ke-47 dari surah Al-Mu'minun ini kita belajar banyak sekali bahwa ketika kesombongan itu muncul akan mampu menutup mata hati kita, sebagaimana tadi yang dikutip oleh Ustaz Ardi dari Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Dan ini tampak dari gambaran 47 ini. Ketika mereka sombong, Fir'aun beserta kaumnya, maka kemudian benar atau salah itu mereka lihat dari status sosialnya. Ya, siapa mereka rupanya? Ya, kenapa harus kita ikuti? Libasyara ini mislina, hanya manusia seperti biasa. Kami lebih hebat lagi. Kami adalah pembesar-pembesar. Wa qaumuhum walana abidun. Bani Israel itu adalah hamba-hamba. Untuk apa diikuti? Untuk apa status kita disamakan dengan mereka? Jadi ketika sifat sombong itu sudah merasuk ke dalam jiwa, maka sudah hilanglah gambaran kebenaran. Yang menjadi pertimbangan adalah status sosial. Dia ingin menjadi lebih hebat dan merendahkan yang lainnya. Dan ini juga terjadi pada saat sekarang ini, di mana kita bisa melihat bahwa negara kita yang begitu tercinta ini, dengan berbagai keterangan pers dan media massa, maka ada orang-orang yang punya status sosial yang lebih tinggi, ada orang-orang yang kaya, ada orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, ada orang-orang yang tenar karena dianggap sebagai selebritis. Kalau melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, kemudian dianggap biasa. Oh, dia artis, hamil di luar nikah, dan kemudian mengatakan si Anu adalah ayah dari anak yang dikandungnya. Orang tidak menganggap itu sebagai sebuah kesalahan, tetapi menganggap sebagai suatu hal yang biasa. Tapi kemudian kalau ternyata orang-orang yang biasa, yang hamil di luar nikah ini akan dikucilkan sehebat-hebatnya, ya dianggap tidak bermoral dan sebagainya. Kalau kemudian pembesar-pembesar yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, melakukan korupsi, pencurian dan sebagainya, maka kemudian tidak akan menjadi sorotan. Akan tetapi kalau ternyata orang-orang biasa yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan, maka akan dihukum seberat-beratnya. Jadi kembali lagi bahwa ketika kebatilan itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan dan menghiasi kehidupan, maka akal sehat menjadi hilang dan kemudian pertimbangan kebenaran itu sudah tidak lagi menjadi suatu hal yang penting. Karena apa? Karena sombong dan kemudian tidak lagi mengacuhkan kebenaran. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal Arifin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh sangat berharga sekali pertemuan kita hari ini mengkaji ayat yang mulia ini, menjelaskan kepada kita agar kita tidak mengecilkan dan tidak menyombongkan diri, tidak mengecilkan orang lain dan tidak menyombongkan diri kita. Marilah kita saling melihat kelebihan orang lain dan berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Dan kesombongan, hanya karena hanya dengan kesombongan orang akan tertutup akal sehatnya. Karena sombong juga dia akan menjadi orang yang lupa daratan. Semoga kita adalah orang-orang yang dapat menjaga kebaikan di dalam diri kita. Demikian yang dapat disampaikan saya Ardiansyah bersama para asatiz kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.